kubayangkan melewati perjalanan jalan hidup yang tak aku inginkan. Namun aku percaya Tuhan izinkan semua tak melebihi batas kekuatan. Masih ada bagi orang yang mengasihi.